kami akan berikan apa yang diinginkan dari kehidupan dunia dan perhiasannya di dunia tersebut. Wahum fiha la yubkhasun. Sementara mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Semakna tadi menunjukkan bahwasanya aqwal a'immah, perkataan para ulama, karena mereka telah tahu bagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, man kana litalabihi ad-dunya fahuwa hadzuhu minhu, dia akan mendapatkan bagiannya sedunia saja, sebatas dunia saja. Tetapi kata Allah SWT, apa yang dia inginkan dari dunia dan isinya itu, ulaika laysa lahum fil akhirati ila an-nar, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan di akhirat kelak melainkan neraka. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan hapus serta sia-sia apa yang mereka usahakan dan apa yang mereka kerjakan. Menunjukkan nonsens di akhirat. Kosong. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia telah inginkan hal itu dari ilmunya, dari waktunya untuk kehidupan ad-dunia ataupun perhiasannya, seluruh apa yang ada di dunia ini. Tetapi wa ma indallahi baqin, apa yang di sisi Allah SWT itu akan tetap kekal, akan ada. Tanya. Sehingga fantabihu ayuhat talabatul ilm, berhati-hatilah para penuntut ilmu dari penyakit yang seperti ini, karena penyakit ini akan senantiasa merambah, menggerogoti para thalabul ilmi. Bagaimana syaitan bersemangat untuk memalingkan para thalabatul ilm agar keliru dan salah niatnya dalam menuntut ilmu. Sehingga terkadang ada seseorang yang pulang dari menuntut ilmu, dari majlis ilmu atau dari markas ilmu, dia sebagai orang yang mutawadhi'an, tawadhu, karena Allah SWT, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah, yang dia merendahkan hatinya karena Allah SWT, maka Allah akan angkat. Tetapi ada pula orang yang dia pulang dari majlis ilmu, pulang dari majlis para ulama, markaz ilmu, jadi orang yang takabur, ujub, maghrur, sombong, tertipu dengan apa yang dia miliki. Min adzaka tayyib wal faham wal hifz, tertipu terkadang dia dengan hafalannya, kecerdasannya dan yang lainnya, yang dia merasa hal itu hanya dia yang memilikinya dan tidak ada pada yang lainnya. Padahal Allah SWT sebutkan dalam ayatnya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi, hatta yantahi al ilmu ila alimil ghaibi wa syahada, sampai ilmu itu berakhir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, antum perhatikan ini, poin ini, dan itu musyahad, kita saksikan, kita lihat bagaimana kenyataan fenomena yang ada. Tatkala ilmu tidak dilandasi dengan niat yang baik, maka akan rusak perkara yang muncul dari seorang thalabatul ilm. Sebutkan bagaimana Ibnu Jamaah mengatakan dalam rangkaian mutiaranya, bahwasanya thalabul ilmi lahu thalathatu Shibrin, menuntut ilmu itu ada tiga tahapan: diingat, dicatat di hati sanubari kita. Dan kenapa ana sering sampaikan kepada antum hal itu semata-mata tentunya untuk peringatan bagi ana sendiri dan bagi antum yang lainnya, agar senantiasa kita bercermin bagaimana salafun as-salih berupaya untuk memperbaiki hati-hati mereka. Fenomena yang ada, kata beliau, menuntut ilmu itu ada tiga tahapan. Mangkana fi syibril awal yatakabbar, barang siapa yang ada di tahapan pertama, maka dia akan sombong. Merasa tinggi, merasa pintar, merasa menjadi rujukan manusia, ya, ingin dielu-elukan, ingin ditokohkan, ingin disejajarkan dirinya dengan kibar, dengan pendahulunya, tayyib, dengan gurunya, atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya takabbar Syibril awal. Syekh Abdul Rahman Hafizullah Ta'ala sering mengingatkan dengan hal ini. Syekh Abdul Rahman mengajari murid-murid beliau, mengajari kita liya tawadu lillah, untuk tawadu karena ilmu. Tetapi antum saksikan baru-baru ini, ya, seorang artis, seorang pendekar, ya, kesiangan, salah satu murid beliau, ya, yang tentunya khianat terhadap guru kami Syekh Abdul Rahman Hafizullah Ta'ala, Farhan Aceh, ya, yang sedang melezit namanya, taib, meninggi namanya. Maka jalan yang dia tempuh bukan jalannya Syekh kita Syekh Abdul Rahman Hafizullah Ta'ala. Tidak pernah beliau mengajari kesombongan, kecongkakan, ya. Tapi beliau senantiasa, bahkan di sela-sela kesempatan daras beliau, ya, beliau berupaya untuk memberikan nasihat khusus kepada thalabatul ilm, liyatawadha lil ilm, untuk merendahkan dirinya terhadap ilmu ini. Tayyib. Oleh karena itu setiap masyayikh, para ulama yang berkunjung ke markis beliau, dan saya masih di situ, senantiasa beliau, para ulama memuji, memberikan sanjungan kepada Syekh Abdul Rahman Hafizallahu Ta'ala dengan mengatakan, hadza jazaa'un liman tawadda'a lil ilm. Markis beliau yang besar, murid beliau yang sungguh banyak, ya, dan orang-orang yang tinggal sekitar markis beliau, ini menunjukkan kata para ulama, jazaa', balasan bagi orang-orang yang merendahkan dirinya karena ilmu, bukan karena sombong. Ya. Bagaimana beliau dikeluarkan, diusir dari markiz syekhnya, Syekh Mukbil di Dammaj, ya, ketika fitnah Yahya Al-Hajuri. Tayyib. Beliau lebih memilih tempatnya, daerahnya. Dari awal beliau membangun markiznya sampai menjadi markiz yang besar, ya, dambaan bagi para thalabatul ilm di negeri kita atau negeri yang lainnya untuk bisa bermajlis dengan beliau, mengambil ilmunya. Tayyib. Itu yang ada pada beliau, ya. Bagaimana untuk beliau tawadu terhadap para masyayikh yang lain, bahkan terhadap muridnya, ya, bahkan terhadap muridnya. Tidak ada atau jarang di markiz yang lain, ya, orang-orang yang berbicara di hadapan beliau, kecuali orang-orang yang mustafidin atau para masyayikh diberikan waktu, ya, disambut. Tetapi beliau, ya, jikalau ada tamu dan mampu untuk berbicara, memberikan nasihat, dipersilahkan. Sampai antum saksikan para tamunya dari Indonesia, ya, dari rombongan Ustaz Luqman ketika itu, diberikan kesempatan untuk yatakallam amamat thullab, berbicara di hadapan santri-santri yang ada, di hadapan para masyayikh, di hadapan para guru-guru kita ketika itu. Tapi ada beliau. Sedangkan para masyayikh yang lainnya terkadang mengatakan bahwasanya ad-durus ahabbu ilaina. Pelajaran itu lebih kami cintai daripada yang lain. Daripada orang ngomong, ya, dan dia bukan syekh kibar, tidak diberikan waktu untuk berbicara. Itu semua tiada lain tawadhu lil ilm. Ya. Dan yang lainnya yang kita saksikan, tapi yang kita rasakan ketika kita bermajlis di sana. Tayyib. Sampai pun hatta imamah, keimaman dalam salat, ya, beliau terkadang berikan kepada murid-muridnya untuk mengimami. Tayyib. Tidak segan beliau untuk menunjuk, untuk mengarahkan, ya, para muridnya untuk mengimami, menggantikan beliau. Tayyib. Itu beliau Hafizahullah Ta'ala. Tetapi ini salah seorang muridnya, bahkan dia tidak mengaku sebagai murid beliau, padahal beliau, ya, orang ini Fatan Farhan Aceh, ya, mungkin antum pernah mendengar, justru dia lama duduk menimba ilmu di negeri Yaman, itu dengan Syekh kita Abdurrahman. Adapun dengan Syekh Imam, beliau hanya duduk 6 bulan kurang lebih seperti itu. Tetapi yang selama 3 tahun sekian mau kemanakan, kemudian dia membuang, tidak mengaku sebagai murid beliau. Ilmu yang selama bertahun-tahun dia timba dari Syekh kita, dia malu untuk menyebutkannya. Tanya. Sehingga ikhwati fillah rahiman ya rahmakumullah, ini semua berawal tiada lain. Gurunya sendiri di Indonesia mengatakan, Al-Ustadz Muslim, ya, buah dari hasil menimba ilmu yang tidak didasari karena ikhlas. Ya. Ustadz Muslim, mungkin antum sebagian pernah mendengar rekamannya. Itu menunjukkan buah dari seseorang talabul ilmi yang menuntut ilmu tidak didasari ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Sehingga akan kita lalui di sini nanti poin-poinnya. Ya, ya takabbar, merasa sombong. Apa yang patut disombongkan? Wong teman-teman kita mengetahui siapa dia, seperti apa menuntut ilmunya. Baik. Kemudian datang ke Indonesia petantang-petantang, ya, ingin dideretkan menjadi orang-orang yang besar, atau bahkan melangkahi mereka, para pendahulunya, para guru-gurunya. Ya. Sebagai anak kemarin sore tidak tahu tentang permasalahan dakwah, perkembangan dakwah dan yang lainnya, berbicara. Sehingga yang ingin anak tanbih dalam permasalahan ini, itu tadi, untuk senantiasa para talabatul ilm melandasi ilmunya dan mencari ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Enggak usah peduli dengan ketenaran, ya, enggak usah peduli dengan kedudukan, dengan dunia dan yang lainnya. Tapi hendaklah seorang muslim, seorang penuntut ilmu, dia bersemangat untuk bagaimana dia menjadi manusia utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Bagaimana untuk dia meraih kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jerih payahnya, dengan pengorbanannya, dengan jihadnya dalam menyampaikan ilmu, ta'lim, dakwah dan yang lainnya. Dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia. La fid dunya fil akhirah, tidak di dunia, maka dia akan diangkat di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Pengorbanan yang antum korbankan sekecil apapun untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Tayyib. Wa man kana fi syibli tsani yatawadhu, dan barang siapa yang dia masuk kepada tahapan yang kedua, dia akan tawadhu. Ya, dia akan merendah. Tidak akan congkak lagi, tidak akan sombong lagi. Sehingga perhatikan, ya, di mana kita letaknya dalam menuntut ilmu. Tayyib. Sehingga ikhwati fillah rahiman yarhamakumullah, perginya seseorang ke hadapan para ulama, diberikan nikmat yang luar biasa untuk dia rihlah ke hadapan para ulama, itu bukan sebagai jaminan, ya, untuk dia baik hatinya, bagus perbuatannya, amalannya, dakwahnya. Jikalau hal itu tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Paman kana fi syibri tsalits, dan barang siapa yang dia berada dalam tahapan yang ketiga ketika menuntut ilmu, alima annahu la ya'lam, dia akan tahu bahwasanya dirinya itu belum mengetahui apapun, sedikit apa yang dia ketahui. Tayyib. Sehingga tahapan yang kedua dan yang ketiga ini sungguh khotibillah rahiman ya rahmakumullah, sebagai tahapan yang agung, yang mulia, yang tinggi, yang kebanyakan kita masih dalam tahap yang pertama ini. Tayyib. Dan yang kedua, terakhir sampaikan pula, yaitu al-insat lil mutakallim. Dia mendengarkan orang yang berbicara, yang menyampaikan ilmu, menyampaikan faedah. Itu merupakan adab yang hendaknya diperhatikan pula oleh kita sebagai para penuntut ilmu. Ketika syekh berbicara atau sang guru berbicara, diamkan, fahami apa yang dia katakan. Bukan syekh berbicara ngacung, ya, memprotes, mengajari. Dan ini sifatnya Farhan yang kita saksikan, baik di Indonesia ketika dia mondok di Indonesia ataupun mondok di negeri Yaman. Terkadang ketika guru sedang menerangkan, berbicara dia ngacung sendirian, ya, seolah-olah memprotes padahal salah. Tidak malu ditertawakan di majelis, mengkritik sang guru. Ini sifat-sifat yang kurang baik. Dan itu diakui oleh para teman-temannya, baik di Indonesia ataupun di negeri Yaman ketika dia menuntut ilmu, yang seharusnya untuk diam, ya, mendengarkan sang guru berbicara, sang syekh berbicara, baru ketika tidak faham dia bertanya di akhir dars, ya, ketika sang guru mempersilahkan untuk bertanya. Ini semua tiada lain adab Islam, ya, telah kita sebutkan mengajari adab. Ilmu yang kita pelajari tiada lain agar adab kita, akhlak kita menjadi baik. Tanya. Bukan semakin berilmu, semakin duduk di majlis ilmu, semakin lama ngaji, semakin tidak beradab, semakin tidak berilmu. Ya. Terkadang kita kalah dengan rasa malu. Ya. Izin dari majlis ataupun yang lainnya, terkadang malu untuk menyampaikan uzur yang ada pada kita. Ya, sehingga jangan sampai rasa malu menghalangi untuk kita beradab dengan adab syar'i. Dikatakan ikhwati fillah rahiman yarhamakumullah oleh al-Imam Ibnu Mubarak rahimallahu taala tentang tahapan dalam menuntut ilmu. Bisa antum catat? Kata beliau rahimallahu taala, 6 langkah dalam menuntut ilmu. Awalul ilmi an-niyyatu. Awal dalam menuntut ilmu yaitu niat tadi. Perbaiki, ya, hati-hati kita dalam menuntut ilmu. Untuk siapa engkau pergi, engkau duduk, engkau mendalami ilmu ini? Lillahi azza wa jalla tentunya. Awalul ilmi an-niyyatu. Thumma al-insatu. Kemudian yang kedua al-insat, diam mendengarkan ilmu yang disampaikan. Tsummal fahmu, kemudian yang ketiga difahami dari ilmu tersebut. Tsummal hifdzu, dan yang keempat dihafal dari maklumat, perkara-perkara penting dari ilmu tersebut. Tsummal amalu, dan yang kelima adalah beramal dari ilmu yang telah kita fahami, telah kita hafalkan. Dan yang terakhir kata beliau, thumman nashru, kemudian disebarkan ilmu tersebut. Ini 6, ya, tahapan dalam menuntut ilmu. Tertulis. Apa boleh sebutkan 6 tahapan kata beliau al-Imam Ibnu Mubarak? Niat. طيب ايوه طيب طيب احسنت telah kita bawakan ayat yang berkaitan tentang pentingnya untuk kita beradab dengan diam ketika mendengarkan orang yang berbicara menyampaikan ilmu, sehingga seluruh apa yang menyibukkan kita dalam menuntut ilmu hendaklah dinonaktifkan, ya, hendaklah dijauhkan agar kita khusyuk, karena menuntut ilmu pun ibadah, ya, dan ibadah menuntut kekhusyuan kita, fokus dalam mencarinya, ya. Sehingga antum dengar pula mungkin, ya, ada pertanyaan ke Ustaz Ayif, ke Ustaz Afif, ya, mahalu al-Ustaz Ayif pokoknya. Kata Ustaz Afif, mungkin dia ngantuk, ya. Ketika dia menuntut ilmu ngantuk, ya. Ustaz Muhammad menyebutkan tentang keberadaan Ayyub, ya. Ayyub yang mutalawin la'ab. Terus sebagian orang mungkin karena ngantuk, kata beliau apa? Ayif, ya. Ayif. Jadi yang ditanyakan apa? Bagaimana, ya, kondisi Ustaz Ayif? Terus itu salah dengar salah satunya, ya, tayyib, atau sibuk dalam menuntut ilmu. Wa minha, kemudian yang ketiga di antara adab dalam menuntut ilmu atau duduk di majlis zikir, ma jaa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, apa yang datang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Mujadilah, dalam surah Al-Mujadilah di ayat yang ke-11, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, kemudian mereka memberikan kelapangan, maka niscaya Allah SWT akan memberikan kelapangan pula bagi mereka. Dan apabila dikatakan kepada mereka bergeserlah, ya, atau berdirilah, maka mereka pun berdiri atau bergeser. Maka dengan itu Allah SWT akan meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tiada lain adab yang ketiga dalam menuntut ilmu, yaitu tawassu' fil majalis. Berlapang-lapang dalam majlis, artinya memberikan kelapangan, keluasan dalam majlis. Bahkan salah satunya adab dalam bermajlis untuk kita duduk di tempat yang luas, tidak di tempat yang sempit. Maka selama hal itu tidak mengganggu yang lainnya, ya, maka hendaklah orang-orang yang duduk di suatu majlis memberikan kelapangan, keluasan kepada yang lainnya untuk dia bisa duduk di majlis. Seperti kita, ya khawatir billah rahimani rahimakumullah, ini di depan masih luas, masih lapang. Baik. Masih, jika seandainya ya majlis itu penuh, ya bisa diduduki atau yang lainnya maju. Ya, kalau dia segan untuk maju, bisa memberikan jalan untuk orang-orang yang terbelakang bisa duduk di barisan depan. Baik. Maka ini salah satu daripada adab dalam menuntut ilmu. Ya, jangan sampai orang yang lain yang datang belakangan disempitkan atau tidak diberikan tempat, supaya dia tidak mendengar umpamanya apa yang disampaikan oleh sang guru, tidak mendapatkan faedah apa yang didapatkan oleh kita. Ini sebuah hasad dari seorang penuntut ilmu, ya, yang telah kita sampaikan pula, ya, sifat hasad dari seorang penuntut ilmu, yaitu yang membiarkan saudaranya tertidur ketika menuntut ilmu, ya, ridha saudaranya tidur atau ngantuk, ya, kenapa? Biar dia tidak mendengar faedah dari sang guru yang sedang menyampaikan ilmu. Itu kebanyakan thalabul ilmi seperti itu. Ya. Baik, imma kesungkanannya atau imma tadi, ya, lumayan dia tidak ikut nih dalam satu pertemuan. Ya, biarkan tidur. Baik. Supaya pertemuan berikutnya tidak bisa kalau ditanya. Ya. Sekali lagi ini hasid. Ya, orang yang hasad terhadap saudaranya. Qala Ibnu As-Sa'di fi tafsir, dikatakan oleh As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsirnya, kata beliau, hadza ta'dibun minallahi li'ibadihi al-mu'minin. Ini merupakan adab, pendidikan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dari kalangan kaum mukminin. Apa itu bimbingan Allah Subhanahu wa taala? Adab yang selayaknya diperhatikan oleh para thalabatul ilm. Kata beliau, idza ijtama'u fi majlisin min majalisi mujtama'atihim, jikalau mereka berada di suatu majlis dari majlis-majlis perkumpulan mereka, wahtaja ba'duhum au ba'dul qadimina 'alaihim litafassuhi lahu fil majlis, dan sebagian mereka membutuhkan atau sebagian yang datang menginginkan untuk diberikan kelapangan dalam majlis tersebut, diberikan tempat dalam majlis tersebut, fa inna minal adabi ayafsahu lahu tahsilan li hadzal maqsud. Maka termasuk dari pelajaran adab yang hendaknya diperhatikan untuk dia memberikan kelapangan padanya, pada sebagian yang lain atau orang-orang yang baru datang, agar tercapainya tujuan ini. Walaysa dzalika bidharin lil jalisi syai'a, dan hal itu bukan sebagai bentuk menyakiti orang yang duduk, ya. Hal itu dengan catatan bukan menyakiti orang yang duduk di majlis tersebut. Artinya jikalau memang telah sangat-sangat padat, ya, tidak bisa lagi dimasuki, maka jangan duduk di situ, karena hal itu akan dor, ya, akan mudarat, menyakiti tetangganya, bisa jadi kakinya kedudukan, ya, tidak bisa gerak sedikit pun, sudah, maka ini mudarat yang sangat besar. Termasuk mudarat pula yang ingin ana peringatkan di dalam salat, ya, di dalam salat. Dan ini sering ditanbih oleh Syekhina Abdurrahman juga, ya. Terutama jikalau kita di sana untuk mendapatkan shaf pertama ini berebut, ya. Sampai-sampai sebagian, ya, dari jam setelah asar, setelah dars asar selesai, ya, 16:30, langsung meletakkan sebagian alatnya atau barangnya di shaf yang pertama, yang disebut dengan hajiz, penghalang supaya orang tidak duduk di tempat yang sudah ada barang, buku, ya, kitab atau tas atau bangku, menunjukkan pertanda bahwasanya itu telah disewa, ya, oleh seseorang. Taib. Maka hajiz yang seperti ini kata Syekh bid'atun, termasuk perkara yang bid'ah. Tetapi hajiz yang dibolehkan dengan catatan orangnya duduk di situ sampai menunggu sholat tiba. Ya. Tetapi sebagian mereka selesai dari asar 16:30, meletakkan tas atau kitab atau bangku, setelah itu pergi ke mat'am, ngopi, ngeteh, ya, makan gorengan. Datang lagi ketika apa? Azan berkumandang. Ya. Ternyata barangnya tetap ada. Oh, aman nih tempat saya. Baik. Kalau ada yang nempati mencak-mencak, marah. Tanya. Maka Syekh berulang kali menerangkan hal ini bid'ah, tidak boleh. Ya. Karena yang syar'i meletakkan sesuatu sebagai pertanda bahwasanya dia telah menghajiz, ya, melarang orang duduk di situ, jikalau dia tetap duduk di situ dan keluar jikalau ada uzur, ya, misalkan untuk buang air kecil atau yang lainnya, kemudian dia segera kembali lagi kepada tempatnya. Baik. Maka perlu yang kita perhatikan sebagai dar lil jalisin, bagi yang lainnya, atau lil musallin yang lainnya, yaitu berdesak-desakan di shaf yang pertama, karena semua ingin mendapatkan shaf yang pertama. Akhirnya apa? Untuk meletakkan tangan saja kesulitan, ya, dan terkadang kaki pun tidak lurus. Maka hal ini hendaknya diperhatikan, ya, jangan sampai memberikan mudarat bagi yang lainnya. Ya, kalau sudah memang tidak muat, tidak mengapa untuk mengalah kepada shaf yang kedua. Baik. Terlebih kalau dia datang belakangan, seperti itu. Demikian pula termasuk mudarat bagi temannya yang lainnya ketika sholat, ketika dia membentangkan tangannya, ya, dalam kondisi sujud, ya, maka perhatikan, jikalau dia dengan mengangkat kedua sikutnya akan menghalangi orang lain sujud, ya, kalau terbentang semuanya ketika sujud, yang lain kesulitan untuk sujud, maka ini pun mudarat bagi yang lainnya. Diperhatikan, ya, cukup untuk mengangkat sikutnya agar dia tidak meletakkan sikutnya seperti binatang buas, begitu pun telah dianggap cukup ketika berjamaah, jangan sampai menghalangi atau menyakiti orang lain di dalam sholat. Tapi demikian pula dalam majlis, jangan sampai duduknya kita menyakiti orang lain karena tadi terlalu sempit, ya, tidak bisa gerak sama sekali. Qala rahimallahu ta'ala fayasulu maksudu akhihi min ghairi dararin yalhaqu huwa, sehingga akan tercapai tujuan saudaranya bisa duduk di majlis ilmu, ya, tanpa mudarat yang menyertainya. Wa jazaa'u min jinsil amal, dan kaidah dalam agama kita yaitu balasan sesuai dengan jenis perbuatannya, balasan yang akan didapati oleh seseorang sesuai dengan jenis perbuatan yang dia lakukan. Ya. In kana khairan fa khairun. Jikalau amalannya baik, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Wa in kana syarran fa syarrun. Dan jikalau perbuatannya jelek, maka kejelekan pula yang akan dia dapatkan. Bukan hukum karma. Ya. Bukan hukum karma, tetapi al-jaza min jinsil amal. Apa balasannya? Bagi orang-orang yang melakukan hal ini, memberikan kelapangan, keluasan, kesempatan, tempat bagi saudaranya yang ingin duduk di majlis atau terbelakang dia datang ke majlis ilmu, fa inna man fassaha fassahallahu lahu. Sesungguhnya barang siapa yang dia memberikan kelapangan pada saudaranya, keluasan pada saudaranya, maka Allah SWT akan lapangkan pula. Ya. Saudaranya berdiri, ya, lihat-lihat mana, di tempat mana saya duduk. Kemudian dia geser sedikit, tafadhal ya akhi, ijlis, duduk di samping saya. Subhanallah. Maka hal itu, ya, Allah SWT akan lapangkan. Sebagaimana dalam ayat tadi, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Allah SWT akan memberikan kelapangan pada kalian. Tetapi sebaliknya atau kelanjutannya, wa man wasa'a li akhihi wasa'a Allahu 'alaihi, dan barang siapa yang memberikan kelapangan pada saudaranya, maka Allah SWT akan lapangkan pula padanya. Ini keutamaan yang sangat besar ketika kita melapangkan atau memberikan tempat pada saudaranya. Kemudian kata Asadir Rahimahullah Ta'ala, wa idza qila syuzu ay irtafi'u wa tanahhu an majalisikum li hajatin ta'ridu. Itu jika dikatakan unsyuju, maknanya bergeser, ya, atau berdiri sedikit. Irtafi'u wa tanahhu, berdiri atau bergeser dari majelis kalian karena ada suatu kebutuhan, ya, ada suatu hajah yang muncul ketika itu, ya, dan kita diperintahkan untuk geser, untuk berdiri, beranjak, ya, dalam daurah umpamanya meja karena mau diletakkan di situ, berdiri dulu, ya, geser dulu ke belakang, ikut nurut, geser dulu, ya, ketika diperintahkan seperti itu dalam majelis ilmu, karena ada suatu maslahat, ada suatu tujuan. Fangshuzu, maknanya fabadiru lil qiyam, segera berdiri ketika diperintahkan untuk berdiri, untuk geser, ya, karena suatu maslahat. Afwan ya akhi, ini di sini tempat untuk para tamu umpamanya, ya, tamu undangan atau tamu kepemerintahan dan yang lainnya. Kemudian dia segera berdiri, ya, tidak ngotot, saya duluan datang umpamanya, atau berdalil segera karena ada suatu maslahat untuk dia bergeser, ya, berpindah pada tempat yang lainnya. Fabadaru lil qiyami litahsili tilkal maslahat, maka dia segera berdiri untuk tercapainya kemaslahatan tersebut. Fa innal qiyama bimithli hadhil umur minal ilmi wal iman, maka berdirinya dari semodel ini, ya, ketika ada kejadian yang semacam ini, ya, dia berdiri, dia bergeser dari tempat semula karena ada maslahat, ada kebaikan, ada tujuan, ya, atau ada perkara yang memang dia harus geser, kemudian dia diperintahkan geser, segera dia memenuhinya. Maka ini semua kata beliau minal ilmi wal iman, termasuk dari ilmu dan iman, menunjukkan dia seorang yang berilmu, ya, tidak ngotot dulu, tidak berdalil dulu, ya, karena ada maslahat. Tidak mungkin temannya, ya, atau panitia memerintahkan dia untuk geser, untuk berdiri, kecuali ada maslahat. Sehingga jangan sampai dendam, ya, atau sakit hati. Wallahu ta'ala yarfa'u ahlal ilmi wal iman darajatin bihasabi ma khassahumullahu bihi minal ilmi wal iman. Dan Allah SWT mengangkat ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang beriman, sekian derajat sesuai dengan apa yang Allah khususkan untuk mereka dari kadar ilmu dan kadar keimanannya. Ya, kadar ilmu dan kadar keimanannya. Maka tadi dicontohkan sebagai kadar keilmuan dia ketika dia faham memberikan keluasan, kelapangan tempat untuk saudaranya, dan ketika dia bergeser, ya, karena suatu maslahat, maka itu pun bagian daripada ilmu. Wa minha ma rawahu al-Bukhari, dan termasuk dari adab ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, an Salimin an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yuqimanna ahadukum akhahu thumma yajlisu fi majlisihi wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun an majlisihi lam yajlis fihi. Fanzuru hafizakumullah. Ya, dari Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyatakan, jangan sampai seseorang di antara kalian memberdirikan saudaranya, ya, Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memberdirikan saudaranya, membuat berdiri saudaranya supaya dia enyah dari majelis, keluar ya, atau bergeser dari majelis tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hajat, semata-mata dia ingin mengusir dia, ingin menduduki tempat yang ditempati oleh saudaranya. Maka ini jangan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yajlisu fi majlisi," kemudian dia duduk di tempat duduk saudaranya. Ini yang dilarang. Tapi yang dibolehkan untuk geser, dia duduk di sampingnya. Jangan sampai, "Ya akhi, ya, ada tamu di luar nunggu antum." Bohong dia. Ya, dia keluar, tengok-tengok, ketika dia masuk lagi ternyata sudah duduk di tempatnya. Wah, ini main-main. Baik. Ya, enggak boleh yang seperti ini. Atau dengan apa saja? Cara-cara yang lainnya, ya, yang menyebabkan saudaranya yang sedang duduk kemudian berdiri dan tempatnya diduduki oleh dia. Maka rawi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sebagai bentuk pengamalan terhadap ilmu yang telah dia dengar dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia melihat seseorang keluar dari majelisnya, beliau tidak menduduki tempat dia. Ya. Ketika ada seseorang yang keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Umar tidak menduduki tempat dia meskipun tempat itu di depan. Ya. Kenapa? Karena fahuwa ahaqqu bi majlisihi, karena orang itu berhak terhadap tempat duduknya jika dia kembali dari tempat buang hajatnya atau dari keperluannya. Sehingga jangan khawatir di antara antum. Ya. Kalau antum batal, ya, yang sebenarnya tidak disyaratkan duduk di majlis ilmu itu suci. Ya, tetapi mungkin ingin buang air kecil atau karena hajat sedikit ngantuk, kemudian antum berwudu, ya, keluar, izin, jangan khawatir untuk antum duduk kembali di tempatnya. Ya, tempat antum sudah terjamin, ya, tidak ada yang ganggu gugat, karena Rasul SAW menyatakan seperti itu. Jangan diduduki oleh tempatnya oleh orang lain. Ya, maka antum bisa dengan leluasa kembali ke tempat antum, bukan duduk di belakang. Ya. Dan juga jangan sampai alasan bangkit dari majlis ilmu, wah ini mau pertanyaan, pura-pura keluar dulu, setelah keluar masuk lagi duduk di belakang, selamat. Jadi, ya, tapi tetap duduk kembali di depan, di tempatnya, ya, sesuai dengan tempat dia. Insya Allah tempatnya aman, tidak akan ada orang yang gugat. Ya, jikalau semua orang-orang yang duduk di sana faham tentang hadis ini, sudah faham ya kawan? Sehingga dipertegas dalam hadis yang setelahnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila berdiri salah seorang di antara kalian dari majlisnya, dari tempat duduknya, kemudian dia kembali, maka dia yang berhak untuk duduk kembali di tempat duduknya semula. Jangan sampai diduduki, jangan sampai maju. Beda ini dengan sholat, ikhwah. Kalau sholat ketika di depan kita ada yang batal, ya kemudian dia keluar, segera yang di belakangnya maju. Ya, yang di belakangnya maju. Ketika yang di belakangnya enggak ada yang maju, segera yang di depan geser. Terus merapat. Ya, jangan sampai yang di ujung sana bukan depan dia maju. Ya. Tetapi yang dianjurkan yang di belakangnya untuk maju mengisi shof depan yang kosong. Tapi dalam majlis ilmu telah ada dalil khusus yang mengkhususkan bahwa tempat duduk seseorang, dan ketika dia uzur keluar dari majlisnya kemudian dia kembali, maka dialah orang yang berhak menduduki kembali, ya, sebagai kursi ketetapannya bagi dia. Fahim tu ikhwan? Mudah-mudahan itu yang kita bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan khasyah, ya, kita kepada Allah SWT, takut kita kepada Allah SWT, dan menjadikan amalan yang diridhai serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.